Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi harrama adh-dhulma 'ala nafsihi waja'alahu muharraman baina 'ibadihi. Wassalatullahi wasalamuhu 'ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana na'udzu bika min adh-dhulmi wa nas'aluka ya rabbana ونسألك يا ربنا حسن المعاملة فيما بيننا واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-24. Tentang tahrimul dhulmi, haramnya berbuat zalim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa ridha kepada beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, yang Rasulullah meriwayatkan hadis tersebut dari Allah. Ini ada istilah kalau sudah fima yarwihi an rabbihi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah, artinya ini hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Al-Quran. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu, telah mengharamkan adz-dzulma, berbuat zalim, ala nafsi, kepada diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah menjadikan kezaliman itu haram atas kalian semuanya. Haram kezaliman Allah tidak terbayang dan tidak bisa dinisbatkan kezaliman kepada Allah. Allah tidak akan berbuat zalim dan tidak ada kezaliman bagi Allah. Apapun yang Allah perbuat, Allah, apapun yang Allah lakukan untuk makhluknya, tidak disebut sebagai kezaliman. Sebab kezaliman adalah berbuat terhadap sesuatu yang bukan di wilayahnya, dengan cara yang tidak sesuai, tidak diridhai oleh pemiliknya, maka itu zalim. Akan tapi Allah dengan makhluknya berbuat sesuatu di wilayahnya. Makhluk-makhluk Allah semua adalah di dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terbayang tentang kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Dibahas oleh pakar akidah tentang bagaimana anak sekecil yang sakit, akan bagaimana ada binatang sakit dan sebagainya. Apakah dengan begitu Allah zalim? Tidak, tidak bisa disifati Allah zalim, karena Allah berbuat kepada makhluknya sesuka Allah sendiri. Akan tetapi begitulah Allah selalu ingin, jika ingin membawa umatnya, membawa hambanya dengan kalimat yang indah, bahkan dengan kalimat agar kalimat yang membesarkan hati kita, seperti siapa yang meminjam masalah qard, meminjamkan kepada Allah, bagaimana kita jual beli dengan Allah, sehingga namanya rumah kalau dinisbatkan kepada Allah, mana rumah di bumi, baina baitullah, masjid baitullah, dinisbatkan kepada Allah. Sering kalimat-kalimat dinisbatkan kepada Allah tujuan untuk memuliakan sesuatu tersebut atau membesarkan semangat, menghimbau, termasuk dalam hal ini Allah memberikan contoh seolah-olah seperti itu, padahal kezaliman tidak kebayang dan tidak akan terjadi kezaliman pada Allah. Tapi saat Allah ingin melarang berbuat zalim, seolah-olah begini, aku telah memberi contoh kepadamu untuk tidak berbuat zalim, dan memang Allah tidak akan berbuat zalim dan tidak ada kezaliman bagi Allah apapun yang Allah berbuat. Intinya adalah waja'altuhu bainakum muharrama, intinya adalah kamu jangan saling berbuat zalim, fala tadzalimu, larangan berbuat zalim. Kezaliman menjadikan sebab kebangkrutan orang yang berbuat zalim di dunia ini. Ada orang zalim kepada dirinya sendiri melakukan kemaksiatan, zalim untuk dirinya sendiri, zalim kepada dirinya sendiri haram. Makanya orang jika berbuat dosa itu sebetulnya dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena apa? Jika ada seseorang menusuk-nusuk dadanya, menusuk-nusuk kepalanya dengan pisau, maka dia zalim kepada dirinya sendiri. Karena menyakitinya. Menyakitinya, semua orang tahu, jangan zalimi dirimu sendiri, jangan kau pukuli wajahmu, jangan kau tusuk-tusuk badanmu. Zalimi sendiri. Begitu juga orang bermaksiat, sebetulnya dia telah menyakiti dirinya. Karena apa? Sesungguhnya dengan kemaksiatan yang dilakukan, dia telah membakar dirinya di api neraka, mencupurkan dirinya di api neraka, sehingga orang berbuat kemaksiatan disebut sebagai orang zalim li nafsih. Kemudian zalim kepada orang lain, na'udzubillah, ini menjadikan sebab kebangkrutan seorang hamba, sehingga kebaikan yang dilakukan sebanyak apapun dari ibadah-ibadah bisa saja habis karena kezalimannya dengan sesama manusia. Dan itulah orang bangkrut yang disabdakan oleh Rasulullah dengan istilah muflis atau druna manil muflis. Waktu Nabi bertanya kepada sahabat Nabi, hai sahabatku, apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Para sahabat Nabi spontan menjawab, man la dirham lahu wala mata, orang yang tidak punya duit, tidak punya barang dagangan, itu orang bangkrutnya Rasulullah. Nabi menjawab, bukan itu orang bangkrut, akan tapi orang yang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumil qiyamati, datang di hari kiamat. Bisyamin sotakot, bisyamin sholatin, dengan puasa, dengan sholat, dengan zakat. Tapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mal hadza wa qadhafa hadza, tapi di dunia dia telah banyak melakukan kezaliman, sesaat mencaci mengolok si A, sesaat menggunjing si B, sesaat mengambil hartanya si C, banyak kezalimannya. Ini orang bangkrut. Bagaimana ini orang bangkrut? Karena apa? Kebaikannya ini di saat ingin dibawa ke surga, ternyata di perjalanannya di alam, di akhirat nanti di padang mahsyar sana, menuju surga bagi ahli surga, menuju neraka bagi ahli neraka, di sana ada hari perhitungan. Banyak orang yang menuntut agar dia tidak boleh menuju ke surga dengan alasan orang yang katanya ahli ibadah tadi berbuat dosa, sehingga malaikat membuat perhitungan. Orang yang berbuat zalim tadi banyak amal baiknya, dan yang dizalimi masya Allah menuntut, sehingga malaikat melakukan sebuah perhitungan. Kebaikan-kebaikan dari orang yang katanya ahli ibadah tadi diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Diberikan kepada si A, si B, si C, sampai habis pahala orang yang katanya orang baik tadi, habis pahalanya. Ternyata urusannya masih banyak. Urusannya masih banyak. Tanggungannya masih banyak. Kezalimannya masih banyak. Sampai akhirnya apa? Dari orang-orang yang dizalimi dan dianiaya tadi, diambil dosa-dosanya, ditumpangkan, diberikan kepada orang yang berbuat zalim, lalu dilempar ke neraka jahanam. Begitu mengerikannya kezaliman. Maka dari itu, Kedzaliman diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahayakan untuk orang yang berbuat zalim. Dan maka dari itu ayo kita hindari kedzaliman. Kita perhatikan urusan kita dengan sesama manusia. Kita mulai dari orang yang paling berjasa kepada kita, yang paling dekat dengan kita. Yang lebih berjasa dengan kita, yang paling dekat dengan kita. Orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita. Maka kezaliman kepada mereka tidak seperti zalim kepada yang lainnya. Zalim kepada tetangga saja menjadi sebab masuk neraka. Apalagi zalim kepada ibundanya. Zalim kepada ayahandanya. Zalim kepada saudaranya. Zalim kepada istrinya. Tidak seperti berbuat zalim dengan orang yang ada di tengah jalan sana. Berbuat zalim kepada orang yang tidak dikenal pun dosa menjadi sebab masuk neraka. Bagaimana berbuat zalim kepada istri yang telah melahirkan 5 anaknya? Bagaimana berbuat zalim kepada suaminya setiap hari? Merus keringat, banting tulang, di bawah terik matahari mencari nafkah, tak tahunya sampai di rumah, zalim tu istri, neraka jahannam tu. Jangan kalian saling berbuat zalim. Koreksi hubunganmu dengan sesamamu, awas. Tetanggamu punya hak untuk kau hormati, untuk kau muliakan dia. Jangan kau sakiti, menjadi sebab masuk neraka. Saudara-saudaramu, jangan kau putus hubunganmu dengan mereka. La yadkhulul jannata khati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fakul falyukrim jarah falyukrim dhaifah. Orang yang berbuat baik, orang yang cinta, orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bisa memuliakan tetangganya. Tetanggamu tuh, tetanggamu jangan kau sakiti dengan deru mobilmu, jangan kau sakiti dengan debu karena ngebutnya sepeda motormu dan seterusnya. Jangan kau zalimi tetanggamu, tetanggamu. Jibril selalu berwasiat-wasiat kepada Rasulullah untuk peduli kepada tetangga. Sampai seolah-olah itu saling mewarisi. Begitu seringnya berwasiat Jibril itu. Agar kita perhatian kepada tetangga kita. Dan bentuk kasih sayang Allah, bahasanya Allah tidak akan zalim, dicontohkan. Ya ibadi wa ya hambaku, kullukum dhalun. Kalian semua itu adalah pada hakikatnya akan sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ihatikum, maka mintalah petunjuk kepada aku. Aku tidak akan zalim kepadamu, pasti aku akan kasih. Mintalah petunjuk kepada aku, niscaya engkau akan aku beri hidayah. Ya ibadi wa ya hambaku, kulukum jai', sekalian semua dari kalian akan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Wastat'imuni ut'imukum, maka mintalah kepadaku rizki makan, maka aku akan beri kepadamu. Janji dari Allah. Mintalah kepadaku akan aku kasih. Ini contoh Allah. Allah akan memberi kalau kamu meminta, akan diberi oleh Allah. Maha kasih Allah kepada kita. Tinggal kita membangun keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi wa hambaku, kullukum arin, semua dari kalian itu adalah enggak punya baju, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri baju. Wastaqsuni, mintalah kepadaku baju. Aksukum, niscaya aku akan beri kepadamu baju. Kebutuhanmu adukan kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengkabul, memberi, mencukupi kebutuhanmu semuanya. Ya ibadi, dan lain lagi. Kullukum tukhti'una bil-layli wal-nahar. Engkau sering melakukan kesalahan. Sesaat engkau melakukan kesalahan di siang hari, sesaat engkau melakukan kesalahan di malam hari. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, dan aku yang mengampuni dosa semuanya. Yang mengampuni dosa hanya aku, bukan yang lainnya. Maka fastaghfiruni, mintalah ampun kepada aku. Sekaligus ini peringatan, mengingatkan kepada kita, mana permohonan ampunmu kepadaku. Makanya kalau ada seorang hamba berbuat dosa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia zalim kepada dirinya sendiri juga. Makanya kamu jangan zalim kepada dirimu sendiri. Kok tinggal minta kepadaku, kok minta nih. Kalau kamu berdosa, segera minta maaf kepadaku, akan aku kasih. Jangan kau zalim kepada dirimu sendiri. Jangan berbuat zalim kepada dirimu sendirian. Kamu punya dosa? Iya ya Allah. Bukankah sudah aku tawarkan kepadamu, mintalah ampun kepadaku. Yang ampuni dosa siapa? engkau ya Allah. Sudah aku tawarkan kau untuk minta kepadaku, kenapa kau tidak minta? Neraka buatmu. Kau zalim kepada dirimu sendiri. Innakum lan tablughu dhurri fa dhurrini. Sungguh kalian semuanya tidak akan mampu menyampaikan, tidak sampai kepadaku dengan bahaya sehingga kamu membahayakanku. Jadi tidak akan kau mampu membahayakan kepadaku. Kejahatan apapun yang ingin kau lakukan kepadaku tidak akan nyampe. Walan tablughu naf'i fa tanfa'uni, dan kau tidak akan bisa menyampaikan kepadaku sebuah kemanfaatan yang manfaat untukku. Tidak. Kau tidak akan bisa sampai menyampaikan kepadaku bahaya, dan tidak akan bisa menyampaikan kepadaku manfaat. Tidak akan mampu kau, tidak bisa. Ya ibadi, sampai dikatakan di sini. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seandainya orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, awalakum wa akhirakum, dari bangsa jin dan manusia, kanu mereka berada ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka itu menjadi seperti salah satu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau seandainya semua manusia sejagat dari jin dan manusia ini menjadi Nabi Muhammad semuanya, kan atqakum kan tidak ada lagi kecuali Nabi Muhammad ini. Atqakum paling takwa di antara kalian ya Rasulullah. Kalau seandainya orang-orang ini semuanya kayak Nabi Muhammad, berubah menjadi seperti Nabi Muhammad, keibadahnya semuanya, karena atqakul bi rajulin minkum, siapa yang paling takwa? Ya Rasulullah di sini. Ma zada dhalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan bisa menambahkan sesuatu dalam kerajaanku. Enggak akan merubah kerajaanku. Tidak menambahkan kejayaan kerajaan Allah, kebaikan kita, ibadah kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau seandainya orang mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, dari bangsa jin dan manusianya itu menjadi paling busuk, paling jahatnya salah satu di antara kalian, anggap saja menjadi Abu Jahal semuanya, sehingga makhluk Allah ini semuanya menjadi Abu Jahal semuanya, mana qasadalika min mulki syai'a, itu pun tidak akan merubah kekuasaanku, tidak akan merusak kejayaanku, kemuliaanku. Maknanya apa? Aku yang punya segalanya. Kamu jangan, aku tidak akan berbuat zalim kepada hambaku. Satu. Dan engkau pun jangan berbuat zalim. Ini loh tawaran dariku. Kenapa kau tidak segera menyambut? Minta kepadaku. Kelurusan rezeki minta kepadaku. Tidak cukup kau berusaha. Baringnya dengan menengadahkan tangan, memohon kepada Allah, maka Allah akan memberi itu semuanya. Anna awalakum wa akhirakum insaku wa jinnakum kamu ala sa'idin wahidin. Kalau seandainya semua dari bangsa, dari bangsa manusia dan bangsa jin, mulai dari Nabi Adam sampai akhir hari kiamat, berada di satu hamparan, fasa'aluni, kemudian minta kepadaku semuanya, fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu, kemudian semua akan aku beri sesuai dengan permohonannya, dikabul oleh Allah semuanya, dikasih. Mana qasadalika mimma indi, tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki. Kekayaan Allah, kalau seandainya semuanya jadikan orang kaya semuanya, kayak Korun semuanya, Korun kayak apa, anggap saja orang paling kaya saat ini, enggak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi kekerajaan Allah. Illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra, tidak akan mengurangi sama sekali. Kalau gambarannya seperti apa yang kau ambil semuanya dari kekayaan ini dibanding kekayaan Allah, seperti kalau kamu masukkan jarum kecil, kau masukkan ke air laut, kemudian kau angkat, yang terangkat itulah air, yang terangkat bersama jarum itulah seperti yang engkau ambil semuanya. Jarum pun masih ada yang kebawa, tapi kalau kerajaan Allah tidak akan terkurangi sedikit pun dengan Allah mengayakan kita semuanya. Ya ibadi, wahai hambaku, innama ya amalukum uhsiha, wahai hambaku, ketahuilah semua yang kau lakukan akan aku hitung, Dan tidak akan, Allah tidak akan zalim, semuanya ada hitungannya di hadapan Allah, dicatat semuanya oleh malaikat, dan Allah Maha tahu. Akan aku hitung lakum untuk kalian, tsumma uwaffikum, kemudian aku penuhi iyaha semuanya, ya, kebaikan yang kau lakukan, Allah tidak akan zalim. Maka berbanyaklah berbuat baik, semuanya ada hitungannya di hadapan Allah. Pandangan matamu sesaat kepada makhluk Allah, lalu kau jadikan bahan renungan keagungan Allah, ada hitungannya. Lidahmu yang berucap tasbih itu di tempat yang sangat sembunyi, di kegelapan malam, tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu dan akan dihitung oleh Allah. Maka dari itu, wabun rajata khairan wal yahmatillaha. Kalau seseorang menemukan diri yang bisa berbuat baik, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada khaira dhalika. Kalau ternyata ada orang menemukan dirinya kok masuk neraka. Masuk neraka. Kalau ada orang menemukan kebaikan, maka ketahuilah, hendaknya bersyukur. Maksudnya kalau sudah kamu kok ternyata menjadi ahli surga, bersyukurlah kepada Allah. Kalau ternyata kamu menjadi ahli neraka, wa man wajada khaira dhalika, kalau enggak di surga kok di neraka, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Kenapa? Hidayah ditawarkan oleh Allah, pengampunan juga ditawarkan oleh Allah, kebaikan ditawarkan oleh Allah. Lah kamu enggak mau, yang salah kamu sendiri. Dan itu hakikat, Allah menyeru setiap saat, menyeru kita untuk minta maaf. Bahkan Allah itu kalau dengan orang yang memohon ampun dan bertobat itu sampai digambarkan seperti seseorang, melebihi daripada sesenangnya seseorang. Nabi pernah menggambarkan jika ada satu orang berada di dalam sebuah perjalanan dengan ontanya, makanannya ada di situ, di padang pasir, makanannya ada di ontanya. Tiba-tiba onta itu adalah merontak, lari, hilanglah ontanya, tidak tahu pergi kemana hilangnya, hilang ontanya. Sementara makanannya ada di situ, perjalanan masih panjang, bisa mati dia, tidak mungkin makan pasirnya, mati nanti di situ. Hilang, bingung dia, bingung ya Allah. Dicari sana tidak ada ketemu, cari sini ketemu, padang pasir, kiri kanan depan belakang padang pasir semuanya. Akhirnya dia saking capeknya tidurlah dia. Setelah tertidur itu, lapar, tidur, lapar, matilah aku di sini sudah, karena tidak ada makanan lagi. Tiba-tiba saat tertidur bangun, waktu bangun, ontanya ada di depan matanya. Senangnya. Allah lebih senang daripada seseorang yang menemukan kembali ontanya yang dengan barang makanannya tadi. Allah lebih senang. Artinya apa? Hamba Allah itu senang dengan hamba yang bertobat. Ajib. Bukan sekedar senang kepada orang yang berbuat baik, tidak. Dengan orang yang memohon ampun kepada Allah, Allah senang. Bahkan begitu senangnya Allah sampai setelah diampuni dosanya seperti orang yang pernah dosa. At-taibu min adzami kama nadzambalah. Lah makanya kalau nanti masih ada yang masuk neraka, pasti salahmu sendiri. Tidak pernah mencoba menyesali dosa, memohon ampun kepada Allah, zalim kau kepada dirimu sendiri. Dilarang oleh Allah untuk berbuat zalim. Memang kamu kepeleset dalam dosa, akan tapi bukankah aku sudah tawarkan kepadamu, yuk minta ampun. Mohonlah ampun kepada aku, niscaya aku akan ampuni kalian semuanya. Jangan ragu, kau minta apa akan aku kasih, semua tidak ngurangi. Aku bukan seperti orang kaya, kalau ngasihkan hartanya berkurang. Tidak, Allah Maha Kaya. Apapun, kalau ada orang minta kekayaan kepada Allah, akan diberi dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Maka jangan zalim kalian. Jangan zalim. Dan jangan katakan Allah berbuat zalim kalau menghukum kalian semuanya. Enggak. Kalian sudah ditawari, mintalah petunjuk. Kalian bahkan sesat semuanya kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Enggak juga. Tidak berusaha mencari Allah. Sampai di dalam dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba, berbuat zalim kepada dirinya sendiri dia mula-mula. Pun demikian Allah ingin membebaskan, jangan zalim terus begitu. Minta ampun kepadaku sehingga kau terbebas. Masih juga tidak meminta ampun. Minta hidayah tidak. Berbuat salah minta ampun juga enggak. Bahkan diberitahu oleh Allah, semua kebaikanmu itu aku ketahui dan aku akan balas untuk kalian semuanya. Enggak akan ada tinggal, maka perbanyaklah. Masih enggak juga. Seolah-olah kita urusan dengan pendusta, sehingga ragu-ragu berbuat baik, lihat. Lebih percaya kepada bos yang ngasih gaji setiap akhir bulan, lihat. Gaji berangkat pagi pulang sore, pagi pulang sore. Bangun-bangun pagi sebelum subuh, nasi masak, nyalain magicom, nyiapin buat anaknya mau sekolah. Dia mau kerja setiap hari begitu. Padahal dia janjinya seorang manusia, bahkan mungkin tidak orang beriman bosnya itu. Janji rajin, kenapa? Ada harapan di akhir bulan mendapatkan gaji. Dengan manusia percaya begitu, tidak percaya dengan Allah. Mana keimananmu ayo? Dengan orang saja rajin enggak percaya. Apakah enggak percaya dengan Allah? Kenapa kau masih ogah-ogahan berbuat baik? Malam ini malam Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, malam 2 Ramadan. Ayo bergegas. Jangan berbuat zalim pada dirimu sendiri. Itu ada diskon besar-besaran tuh di pasar itu misalnya. Ibu lagi butuh minyak goreng, lagi butuh beras, lagi butuh segala macam. Ada diskon, beli satu dapat 10. Lah kok kamu tidak pergi, ibu ini zalim. Kasihan dong duit itu ada tuh, ada diskon besar-besaran kok udah datang. Enggak usah deh. Oh iya zalim ibu, enggak benar tuh bu. Itu diskon besar-besaran tuh. Cepat belanja. Karena ibu cerdas. Ibu cerdas. Zalim benar ibu dengan anggarannya itu, dengan suaminya ini. Hanya senang enak-enakan saja. Termasuk ibu kalau belanja enggak pernah memilih barang yang sesuai, mentang-mentang suaminya langsung brol-brol belinya sembarangan, mahal, harga 10 ribu ditawar 25 ribu. Nah ini zalim sih, zalim pada suami, kelihatannya baik sama orang, zalim sama suami. Ada diskon, kebutuhan banyak, anak mau sekolah, beli baju lebaran, segala macam, ibaratnya begitu. Ada diskon, kamu datang, datang, tapi diskon beneran ya, maksudnya itu diskon beneran, datang atau tidak, orang cerdas, datang orang cerdas, mau beli satu, beli minyak goreng 1 kilo dapat 10 kilo, harganya tetap, berebut. Apa tidak percaya dengan janji Allah, diskon Ramadan besar-besaran, bukan sekedar 10 kilo, diskon besar-besaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, contoh, berarti kamu zalim dong, kamu zalim, sudah diberi oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyak, kok masih saja ogah-ogahan berbuat baik. Ayo yang belum, ayo yang belum menggapai kemuliaan di malam-malam Ramadan nanti malam, jangan sampai kita ketinggalan rombongan kemuliaan tersebut. Masih ada beberapa malam lagi. Malam ini malam 25, ayo kita bergegas, kita persiapkan habis sholat maghrib, kemudian kita makan malam, kemudian sholat taraweh, kemudian beristirahat sesaat, 1 jam, 2 jam, 3 jam, bangun jam 12 hingga pagi, nanti malam insyaallah itikaf di tempat-tempat masing-masing, di masjid masing-masing, di musholah masing-masing, ayo beribadah, mengadu kepada Allah. Jangan zalim kalian ini. Ini pahala besar, ini kemuliaan. Bahkan ada satu malam kalau kamu berbuat sekali di situ seperti 1000 bulan. Masih enggak mau lagi, ya zalim kalian semuanya. Walau zalimu, jangan sampai kalian berbuat zalim dengan dirimu sendiri. Ayo kita bergegas melakukan kebaikan kepada Allah dan bergegas untuk mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datang masa yang tidak ada gunanya lagi sebuah penyesalan. Kapan itu? Di saat nyawa sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh malaikat Allah, maka katailah penyesalan di alam barzah sudah tidak ada gunanya lagi. Kita tidak akan bisa kembali untuk berbekal. Di padang mahsyar penyesalan yang tidak ada lagi, arti penyesalan semuanya akan terus berjalan sesuai dengan apa yang pernah ia lakukan. Dari dosa-dosa akan datang kebaikan, akan menjadikan dia terhibur nanti. Di alam barzah sudah terhibur dengan kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang tidak zalim kepada diri kita sendiri dan kepada sesama manusia. Akan tapi semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa dengan hidayah Allah, rindu dengan hidayah Allah, mohon kepada Allah, rindu pengampunan Allah, rindu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus mengumpulkan kita bersama orang-orang yang tidak berbuat zalim kepada dirinya sendiri dan tidak berbuat zalim kepada orang lain, sehingga hidup kita indah bersama orang yang soleh, bersama orang yang baik, dan orang yang baik dengan sesama yang lainnya. Maka kita akan berada di dunia seolah-olah sudah berada di surga, biarpun kita belum masuk surga. Istri yang baik, istri yang solehah, suami yang soleh, anak yang soleh, anak yang solehah, tetangga yang baik, dan alangkah indahnya kehidupan semacam itu. Tapi ingat, jangan menuntut orang lain berbuat baik kepadamu terlebih dahulu. Akan tapi, berbuat baiklah engkau untuk orang lain, maka engkau akan menemukan kebaikan dari orang lain. Allahu a'lam bisawab. Syukur jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasan kitab Arba'in Nawawinya. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Buya, saya mau bertanya tentang indah ulama man tasyarra'a bi ghairi tah man tasyarra'a walam yat. Artinya begini Buya, orang melakukan syariat akan tetapi tidak menggunakan hakikat, maka orang itu fasik. Dan kalau orang itu melakukan hakikat tapi tidak menggunakan syariat, maka orang itu dibilang kafir zindik. Yang saya mau tanyakan, kefasikan dan kekafir zindikan ini Buya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang, baik yang ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya, mohon penjelasannya tentang pengertian fisabilillah, batasannya. Batasannya antara dulu dan sekarang itu seperti apa? Gimana? Batasan fisabilillah antara dulu dan sekarang. Apakah kalau dulu fisabilillah itu orang-orang yang berperang, kalau sekarang bagaimana Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkataan ulama tentang bukan hadis Nabi akan tapi maknanya benar. Ada perkataan yang masyhur di kalangan para ulama. Ada orang itu sok menekuni hakikat dunia tasawuf tapi enggak belajar ilmu fikih. Tafassak man tasawuf wa lam yatafaqqah tafassak. Wah, dia fikih zahirnya dahsyat. Fikihnya hebat. Fikih. Tapi tidak pernah membersihkan fikih batinnya. Maka dia fasik. Main agama. Jadi kalau tidak cocok, cari pendapat ulama yang lainnya. Jadi kerjanya buka kitab itu bukan untuk patuh kepada Allah. Hanya jadi pembenar untuk menuruti hawa nafsunya. Tafasak. Fasik. Makanya orang belajar ilmu fikih, kalau apalagi fikih perbandingan nanti. Fikih empat madhab. Itu adalah ilmu kibir. Ingat suatu ketika guru mulia, kita punya guru seorang yang sangat soleh, profesor yang sangat soleh, mengingatkan bahasanya, waktu kita mulai mukaddimah belajar fikih perbandingan, beliau mengatakan, ini ilmu-ilmu sombong ya waladi. Ini ilmu sombong. Orang kalau belajar ilmu fikih perbandingan, tidak dibandingin dengan ketawaduan, lihat. Jadi orang seolah-olah paling pinter, gak mau disalahin. Kalau disalahin sama orang, cari pendapat lain. Gak pernah isap, terima kasih. Nah, sama belajar fikih semakin luas tuh enggak mau disalahin, seolah-olah paling pinter. Kalau disalahin mesti pendapat. Oh kan ada pendapat. Oh, tinggal istighfar saja beres. Ya apa pendapat? Tafasak. Ini orang pinter tapi tidak dibandingkan dengan tawadhu. Aduh. Naudzubillah tuh kayak iblis itu. Wah, iblis tuh pinter tapi tidak ada tawadhu. Ya itulah. Jadi iblis. Makanya belajar ilmu ada adab, ada akhlak. Banyak khawatir kalau ilmu zahir, ilmu fikih dan sebagainya tidak dibarengi adab. Di dalam mengambilnya pun tidak benar, karena menyampaikan tidak benar. Makanya kami himbau kalau ada diskusi urusan agama, hendaknya tawadhu seperti Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jika aku berdiskusi dengan seseorang, maka aku berharap kebenaran ada di lidah lawanku. Takut sombong dengan ilmunya. Sekarang ada diskusi tentang fikih, tidak tahu apa namanya itu. Wah, buantung-buang. Seolah-olah kayak mujtahid. Mengolokkan yang lainnya. Apa itu semuanya? Kayak lebih dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Na'udzubillah. Ilmu tidak akan masuk di hati. Ilmu zahir, fikih zahir itu. Harus ada fikih batin. Itulah yang dihadirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di saat orang tenggelam. Arus, hanyut dalam arus fikih zahir. Sehingga akhlak mulai berubah. Imam Al-Ghazali rahimahullah merasa untuk mengumpulkan dalam sebuah buku antara fikih zahir dibandingkan dengan fikih batin, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Fikih lahir, fikih batin. Kalau orang tafaqqah walam tasawwaf, mempelajari fikih zahir tapi tidak dibandingkan dengan fikih batin, syariat hebat tapi tidak mencoba untuk sampai kepada hakikat menghayati dengan hatinya, maka ketahuilah dia akan menjadi seorang fasik. Begitu juga orang yang tasawwaf, mempelajari ilmu batin toh, ilmu hakikat toh, tapi enggak mau dengan syariat, zandak, kafir batinnya, zindik. Suruh sholat, ngentengin sholat, ngentengin ini. Seolah-olah sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun istilah-istilah selama ini kita sebut istilah hakikat, thariqah, syariat itu. Itu mau disebut para ulama bahwa untuk dipisah. Maka mulai memisahkan pasti dia orang sakit. Gila dia. Berbuat baik itu ada lahir, ada batinnya. Jasad ada rohnya. Ada amal zahir, ada makna batinnya. Batinnya adalah ikhlas. Orang hanya ngurus hakikat, saya sudah sampai hakikat enggak pakai syariat, sakit inti. Enggak akan sah, enggak ada syariat hakikat kecuali ada syariat. Ada hakikat harus melalui syariat. Ikuti syariat yang benar baru kau sampai hakikat. Ini ada orang baru nu, saya sudah sampai hakikat. Suruh sholat Jumatan gimana? Itu bagi mubtadiin pemula. Nah, saya kan sudah sampai kepada Allah. Saya sudah dengan Allah setiap saat. Ini pak tasawuf, tasawuf palsu itu. Sufi-sufi gandungan itu yang merusak ahli tasawuf itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumber hakikat. Bagaimana sholatnya beliau? Beliau tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Akhlak beliau sangat bagus. Dengan orang luar biasa. Kalau sholat sampai kakinya bengkak, itu bekas sholatnya. Tawarramat qadama. Lah ini orang ngaku pengikut Nabi, sudah gitu ngaku wali, ngaku setiap malam ketemu Rasulullah. Hah, ngaku sampai hakikat, enggak pernah syariat. Mau kemana ini? Naik perahu. Di daratan itu. Pengen sampai kepada Allah tapi tidak pakai kendaraannya. Syariat ini kendaraannya sukunya. Ruhnya. Jadi ada syariat, tarekoh, hakikat, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi cuman dalam dunia tasawuf itu dibahas itu bukan untuk dipisahkan. Syariatnya adalah kalian harus belajar fikih yang benar, ilmu wudu dan sebagainya. Kemudian setelah itu tarekoh itu mujahadah. Kita harus tahu hakikat puasa itu menjauhkan diri dari hawa nafsu, tidak nuruti hawa nafsu, memilah dari yang halal, wong roti-rotimu, di kulkasmu sendiri, yang punya juga kamu, kamu tidak boleh makan. Latihan itu, mujahadah. Nanti di luar puasa pun demikian. Selagi bukan hartamu, jangan kau ambil. Di hakikat pakai duitnya orang, bla bla bla bla. Makanya Pak tasawuf palsu itu yang merusak tasawuf sufi itu. Pakai hakikat-hakikat, tapi enggak benar dengan syariat. Nah, syariat harus. Harus orang menganggap syariat. Kafir kalau tidak punya syariat. Enggak dianggap. Orang enggak bersyariat kafir. Enggak usah ngaku waliullah, enggak ada. Ada orang yang mengaku sampai kepada Allah. Wow. Bahwa kisah-kisah ahli hakikat yang zahirnya adalah kafir. Contohnya apa? Khallaj. Di Indonesia, Syekh Siti Jenar dan sebagainya. Khallaj. Tahu tidak ceritanya Halat? Halat itu dipenggal oleh orang-orang ulama pada saat itu. Waktu mengatakan mafi jubbati illallah. Jadi dia adalah sampai kepada hakikat. Tapi syariatnya enggak benar. Lahirnya salah. Secara lahir dia melanggar syariat. Mengatakan di jubahku hanya Tuhan Allah. Berarti seolah-olah mengatakan dirinya Allah. Bagaimana disalahkan oleh pedang syariat. Oleh para ulama disalahkan dipenggal lehernya. Syariat harus tegak, biarpun ternyata katanya itu darahnya mengalir mengucapkan la ilaha illallah, baru setelah itu dibangun khusnudan. Berarti mungkin Halaj waktu itu tenggelam dalam cinta kepada Allah sampai enggak sadar. Dia waktu mengucapkan kayak gitu mungkin enggak sadar. Jadi bukan karena mengatakan dirinya Tuhan, bukan. Namanya fana. Dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada orang yang secara lahir melakukan kemaksiatan kayak Halaj tapi waliullah. Ada. Tapi siapa ini? Ya Halaj. Kalau orang zaman sekarang ngaku melanggar syariat, kemudian dia ngaku wali, ya bisa kita katakan wali, tapi penggal dulu lehernya dia. Penggal lehernya kalau nanti istilah ilah Allah, tak kunjungi kuburnya, begitu. Enak aja akhir zaman, mentang-mentang. Bapaknya si wali besar, anaknya malas, gak pernah ngaji. Rang-reng sana-sini, wandu sana-sini. Bapaknya meninggal di sini, pakai jubah begini langsung. Wallah, sampai-sampai hakikat. Suruh sholat, saya sudah hakikat. Padahal dia malas. Penggal lehernya baru nanti disebut wali. Kita jangan main-main urusan demikian ini. Sufi adalah kebenaran. Sufi adalah hak. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati sampai kepada Allah. Tapi sering dirusak oleh pelaku-pelaku tasawuf yang gadungan yang palsu itu. Pemalas-pemalas itu. Tidak pernah belajar agama. Dia sebenarnya karena tidak mampu belajar agama. Akhirnya karena tidak mampu belajar agama, menepis. Tidak mau urusan fikih. Saya hakikat tok. Tiap malam zikir tok. Tidak sholat, tidak ini semuanya. Urusan dengan manusia enggak benar. Lakukan yang haram tidak. Jadi, kalau mendengar pembicaraan tentang hakikat, torekot, syariat, torekot, dan hakikat, itu satu kesatuan yang enggak bisa dipisah. Kalau gambaran sederhana begini, kalau Anda sholat, maka Anda harus ada sholat, rukun-rukunnya harus ada. Biarpun khusyuknya kayak apapun dirimu, tapi misalnya khusyuk, Masya Allah, sholat dari awal akhir, tidak pernah luput yang namanya apa, bacaannya itu sadar, alhamdulillah, sadar sanjungan kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, Masya Allah, sujud, rukuk, bisa nangis, tapi gak pakai wudhu, ente ini sakit, gak pakai syariat ini, gak sah, mau khusyuk-khusyuk ayat apa, gak sah, harus syariat. Hati-hati dengan tasawuf-tasawuf palsu itu merusak tasawuf, sufi adalah hak, tapi banyak dirusak oleh tasawuf. Makanya orang di luar ahli sunnah wal jamaah syariah ini mencaci maki tasawuf-tasawuf, karena ada tasawuf-tasawuf gadungan itu yang merusak tasawuf itu. Guru-guru tarekat palsu yang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah bercerita tentang masalah tarekat, masyiah, tentang guru mursyid itu sangat penting adanya untuk memudahkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan saat itu, akan tapi alangkah banyaknya guru-guru mursyid palsu yang sesungguhnya mereka adalah uttaq tariq, pembegal, maunya orang kepada Allah dipotong oleh dia. Kata beliau adalah, zaman sekarang ini banyak seorang guru mursyid jadi murid saja tidak pantas, apalagi jadi guru mursyid. Sementara syaratnya seorang mursyid adalah seperti di dalam Syekh Sulaiman Al-Qurti dalam pungkasan kitab Tanwirul Qulub misalnya, adalah seorang sufi besar beliau, hakikat, sampai kepada ilmu hakikat beliau, menjelaskan syarat mursyid ayyakuna aliman bifurui syariati, syaratnya guru tarekat itu mursyid harus alim urusan syariat. Wahada al-ustad al-bahlul jadi guru tarekat mursyid, problem, lah ini ada, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, fiyin, harus alim bifurui syariati, ngerti tentang hukum-hukum halal haram. Kenapa? Dia akan membawa umat, akan membimbing. Lah orang buta tidak akan bisa membimbing. Orang yang tidak tahu jalan tidak akan bisa membimbing. Yang tahu dia tidak tahu halal haram, bagaimana membawa orang kepada kebenaran. Maka hati-hati. Tasawuf adalah hak. Dan kami selalu serukan kepada siapapun, harus waspada dengan penjahat-penjahat tasawuf itu. Itu adalah orang merusak agama pakai baju kita. Tasawuf adalah dari masa ke masa hebat. Imam Ghazali sendiri adalah seorang sufi besar. Agungkan tasawuf. Dan istilah tasawuf pun tetap kami pertahankan. Kami tidak ingin merubah istilah tasawuf dengan istilah yang lainnya. Apakah tazkiyatun nufus, tathhirul qulub? Tidak. Kami ingin tetap mempertahankan istilah tasawuf. Saya ingin menjadi seorang sufi. Kenapa? Di sana ada orang memerangi tasawuf. Sebab istilah tasawuf sudah mengakar dari masa ke masa. Adapun istilah itu memang tidak pernah diucapkan Nabi. Banyak istilah yang dipakai hari ini tidak diucapkan oleh Nabi. Istilah ilmu usul fikih, ilmu fikih, ilmu akidah, enggak pernah Nabi menyebutkan itu. Ilmu sorob, ilmu nahu, enggak ada. Nabi baru ada ilmu nahu, enggak ada. Enggak penting masalah istilah, yang penting isinya. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Sehingga sebagian orang ingin merubah dengan istilah tathhirul qulub. Boleh merubah dengan istilah tathhirul qulub, tapi istilah tasawuf jangan ditinggalkan. Kenapa? Dari masa ke masa sudah biasa orang dengan istilah tasawuf sufi. Tinggal kalau memang ada penjahat-penjahat tasawuf, ya begini loh dijelaskan ada penjahat tasawuf. Guru mursyid itu diambil, itu kemursyidan itu diambil dengan cara yang luar biasa. Bukan sekedar bapaknya mati langsung anaknya nengkreng jadi guru mursyid, enggak begitu. Enggak begitu. Kalau guru mursyid palsu ya bisa begitu. Kalau senang jadi guru mursyid, iyalah senang jadi guru mursyid, banyak muridnya nanti. Datang bawa beras, bawa pisang, bawa. Oh ini merusak. Kita menemukan bahasanya ada beberapa orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala secara syariat, bagaimana dikatakan sebagai guru mursyid. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Adapun yang kedua, masalah fisabilillah. Fisabilillah dari dulu hari ini dan hari sampai hari kiamat tetap sama, tidak berubah. Fisabilillah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dijelaskan, yang tahu Al-Qur'an para ulama. Saya pun tidak bisa menafsiri Al-Qur'an. Jadi diri saya sendiri tidak bisa. Kembalikan kepada para ulama, bagaimana para ulama menafsiri fisabilillah. Fisabilillah adalah hitazbilah dalam zakat, ya ayat zakat, nama sultakul fukara, ya ayat zakat. Kalau fisabilillah dalam makna umum, fisabilillah adalah semua orang di jalan Allah, kita fisabilillah. Selagi kita berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Ini bapak-bapak ini fisabilillah, jalan Allah bersegak, berjuang-berjuang di sini itu fisabilillah semuanya. Itulah bapak-bapak yang membangun dan sebagainya fisabilillah, miliarder fisabilillah. Mau dikasih zakat. Ini orang ini masih memaksakan fisabilillah untuk diperlebar. Fisabilillah dalam ayat zakat adalah orang yang berperang di medan laga dan gratis, dia tidak mendapatkan gaji dari negara. Yang tidak pernah ditulis fi diwanil murtaziqati, yang tidak pernah ada catatannya gaji di kantor negara. Jadi Anda orang kaya ikut di medan laga gratis sukarela, Anda berhak mendapatkan zakat. Itu dulu. Jangan diperlebar kepada yang lainnya. Wah, akhir zaman ini kan perang pemikiran. Jadi sekarang ini peperangan kita sudah tidak perang fisik, tapi perang pemikiran, perang akidah ini bagaimana ini? Berarti harus kita perlebar dong. Jadi para penuntut ilmu ini juga fisabilillah karena dia berjuang memerangi akidah. Ulama-ulama yang menafsiri fisabilillah dengan medan laga yang sesungguhnya, mereka juga hidup di dalam kancah peperangan pemikiran yang lebih dasar daripada saat ini. Kapan itu? 7 abad kita dikuasai oleh kaum Mu'tazilah, dasar Mu'tazilah, perang pemikiran lebih dasar, tapi pun masalah zakat tidak pernah dirubah. Seolah-olah itu kesesatan hanya pada zaman sekarang. Mu'tazilah menguasai dunia. Daulah Abbasiyah itu adalah negara yang ditakuti oleh dunia waktu itu. 7 abad dikuasai oleh kaum Mu'tazilah. Mestinya kan berubah dong fatwa zaman. Tidak. Zaman sekarang tidak seberapa berat dibanding zaman dulu dahsyat. Mu'tazilah dengan pemikiran yang hebat, dengan kecerdasannya, berdalil, dengan kesesatannya tentunya. Belum lagi yang lainnya, akidah-akidah yang lainnya. Ada zaman dulu, jangan dianggap zaman sekarang, tak perang pemikiran. Tidak. Zaman dulu perang pemikiran. Munculnya buku-buku akidah yang berat seperti bukunya Imam Ghazali karena perang pemikiran itu. Tapi pun Imam Ghazali tidak menjadi berfatwa bahasanya, fisabilillah boleh digunakan untuk ustaz. Ustaz juga perang di jalan Allah. Enggak ada. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Qur'an yang ngajari Allah, kalau pengin tahu tanyakan ahlinya. Saya bukan ahli, kalau urusan menafsir Al-Qur'an saya tanyakan kepada ahli tafsir dong. Ahli tafsir yang ngerti tentang tafsir, dan ulama dulu yang tahu itu semuanya. Coba cari ahli tafsir semuanya. Kecuali orang mutakhir akhir zaman, enggak. Mufassir semuanya dari dulu. Dan 4 madhab semuanya ulama mengatakan fisabilillah di dalam ayat zakat adalah orang yang berperang di medan laga yang tidak mendapatkan gaji dari negara. Yang gratis itulah yang mendapatkan zakat. Sudahlah, jangan rebutan dengan orang fakir. Na'udzubillah. Kenapa masih maksakan diri? Amal untuk bangun pondok. Jangan dibangun pondokmu dengan duit zakat. Kasihan untuk orang fakir. Itu orang fakir yang sekarang di rumah sakit hari ini. Ayo, yang punya duit zakat pikiran. Itu orang itu di rumah sakit nggak bisa bayari. Kemarin ada yang meninggal sampean. Ayo, mau berobat nggak bisa. Woi, dapat bantuan dari negara orang fakir yang dibantu hanya yang sakit saja. Yang jaga nggak dikasih sama negara. Cepat. Dia orang fakir juga, mau apa? Masih dirongrong lagi duitnya orang fakir, mau apa, mau kemana, untuk bangun masjid. Innalillah. Tolonglah wahai insya, wahai ahli iman. Orang fakir, hanya orang fakir itu loh, kita perhatikan mereka. Sudah bantu enggak, keluar fatwa yang enggak benar, ini repot ini. Bantu enggak, masih mempertahankan fatwa yang ini. Ente bantu orang fakir yang berfatwa ini, Anda berfatwa misalnya. Anda mengambil fatwa, namanya sabilillah diperluas oleh sesuai dengan pendapat pemahaman orang akhir zaman, berikan kepada masjid, pondok pesantren dan sebagainya. Terus ente bantu orang fakir? Enggak juga. Pondok tidak boleh dibangun dengan duit zakat. Dan kita pun mau ngomong ini dulu, hati-hati dulu sebelum kita punya pondok. Kalau kita membangun pondok, kita tidak berani fatwa itu. Kita tidak ingin fatwa nanti, ini fatwa ulama, bukan fatwa saya. Kita tidak ingin dikatakan, ya kamu ngomong begitu, kamu tidak punya pondok, kan begitu. Biarpun berfatwa, mengambil fatwa semacam cara begitu juga tidak dibenarkan, kebenaran harus disampaikan, baik kita punya pondok atau tidak punya pondok. Sehingga selalu kita wanti-wanti, jangan bantu pondok ini dengan duit zakat. Anak-anak di sini tidak boleh makan dari duit zakat. Ya, tolonglah. Jangan sampai kita tolong pada orang fakir. Waktu itu sempat ada pertanyaan tabayyun dari sebagian para masyayikh, para asatidz, sehingga kami harus duduk dengan mereka. Masih ada, didokumentasikan 2.5 jam kita duduk di badan amil zakat yang ada di Cirebon, didatangi oleh MUI dan sebagainya. Dan kami akan sampaikan bukan pendapat saya, yang namanya Buya Yahya enggak punya pendapat. Selalu saya mengambil dari pendapatnya ulama. Ente bantah pendapatnya ulama 4 madhab, kalau ente merasa lebih pintar dari mereka. Ulama akhir zaman disebut si fulan ngomong begini, saya juga tahu si fulan ngomong begitu. Syekh Qurtubi, Syekh fulan. Saya juga tahu kok. Akan tapi ulama terdahulu apakah akan kita tinggalkan? Apalagi kemaslahatannya sangat jelas sesuai dengan pendapat ulama terdahulu. Orang fakir terlantar hari ini, Masya Allah. Dan sehendaknya orang yang membuka fatwa itu membuka pintunya. yang menjadikan, yang bagi siapapun yang berani mengatakan bahwasanya zakat boleh diberikan kepada masjid dan sebagainya, suruh buka pintu, siapapun yang fakir tolong datang kepadaku, kan diumumkan di radioku nanti. Lihat, yang fakir gak punya duit, sudah datang kepadamu, langsung habis tuh duit, ketahuilah. Kenapa? Terlalu banyak orang fakir yang tidak mendapatkan bagian. Masya Allah. Ada yang sesaat gak bisa nyekolahkan. Ada seorang anak muda datang ke sini, menangis karena apa? Ibunya meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni, tapi saya menyesal. Kenapa kok disesali sudah meninggal? Bukan masalah meninggalnya, Buya. Saya membawa ke rumah sakit, saya gak punya duit. Allah. Innalillah. Oh, bagus. Akan itu semakin kuat. Semakin yakin bahwasanya fatwa para ulama terdahulu lebih hebat, lebih dahsyat. Kemudian fatwa dari negeri ke negeri pun berbeda. Dan orang yang punya fatwa-fatwa semacam itu hidup di negeri Qatar misalnya, Kuwait, orang kaya-kaya semuanya, orangnya begitu ya. Jangan berbeda kasusnya. Biarpun di sana pun sebenarnya fatwa itu tetap tidak boleh. Kalau urusan haknya manusia, awas. Jangan main-main. Urusan hakmu sendiri bolehlah. Kalau urusan hakmu diambil sama orang boleh. Urusan kepada Allah sangat mudah, tapi urusan haknya orang fakir, na'udzubillah. Orang fakir. Hari ini ada orang yang sampai tidak memaksakan diri harus kerja di sawah di siang hari. Sampai mungkin suap puasanya batal. Karena apa? Dia enggak ada kerjaan lagi kecuali di siang hari itu. Kenapa di rumah tidak ada yang dimakan lagi? Kalau dia tidak bekerja dengan keras di siang hari, maka tidak makan. Lihat itu. Akankah setelah itu kita gunakan duitnya mereka untuk kita bangun pondok dan seterusnya? Dan ini selalu sudah berulang-ulang ditanyakan, biarpun ada yang bertanya lagi, tidak apa-apa kami sampaikan. Karena biarpun sudah diulang-ulang, bahkan bagi yang sudah jelas pun ternyata masih jebol. Bahkan orang yang katanya dekat dengan kita pun masih salah, ini zakat buat Buya. Innalillah, ente tidak pernah ngaji, tidur kayak ini sini, ente zakat buat Buya. Nah, jangan buat saya. Ajib. Ngaji katanya di sini, mohon maaf ya, biar tahu, kalau ngaji di sini biar melek. Zakat buat Buya Yahya. Zakat buat Buya. Aduh, pusing ente. Ente kayaknya paling rajin ngaji. Mungkin ini paling rajin tidur ente ya. Zakat bukan untuk ustaz. Wafi sabilillah lagi. Waduh, berhujah lagi. Zakat bukan untuk ustaz. Kalau ustaznya melarat, kasih. Tapi tidak atas nama ustaz. Buat si Yahya yang melarat, bolehlah. Gitu. Kalau memang melarat beneran, tanya dulu melarat benda. Sudahlah ya hamba Allah, kalau urusan zakat jadilah orang kaya, gitu aja, sehingga anda tidak butuh zakat. Karena zakat min awsakhi amwalin nas, karena zakat adalah dari kotorannya harta manusia. Kenapa kita harus tamak dengan zakat? Akan tapi zakat itu akan menjadi bersih, suci, bukan sebagai kotoran jika diterima oleh yang orang berhak, si fakir tadi. Oh, yang punya hutang, terbelit hutang, dan seterusnya. Orang yang baru masuk Islam mu'allaf, dan seterusnya. Baik, semoga Allah mengampuni kita dan menjaga kita semuanya. Allahu a'lam bissawab. Itikaf malam ini jangan lupa, malam itikaf 2 malam 25. Malam 10 akhir bulan Ramadan itikaf nanti. Kami himbau kepada semuanya untuk bisa mengadakan itikaf di tempat-tempat yang mereka tinggal. Hidupkan musala, masjid dan sebagainya. Mulai dari dirimu sendiri, biarpun hanya diikuti 1-2 orang, besok akan tambah. Dan kami malam ini insyaallah di Masjid Umar sini ada itikaf, kemudian Masjid Waru, kemudian juga ada di Masjid Buyut dan juga Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Tapi dengan catatan bagi adik-adik putri yang ingin mengikuti acara kami di Alun-Alun, mohon tetap menjaga kehormatan kemuliaan. Urusanmu dengan Allah harus kalian jaga. Jika tidak ada yang menemani, kalian tidak usah pergi. Itikaf di rumahmu sendiri saja, memohon kepada Allah. Nah, kita tidak ingin kalian beribadah tapi dengan berdosa. Dosamu belum tentu, ibadahmu belum tentu bisa membayar dosa-dosa tersebut. Kalau ada yang menemani rombongan yang mulia, silahkan. Boleh datang ke tempat tersebut, karena tempatnya luas dan terhormat. Ada batasnya. Toiletnya pun juga terpisah. Ya. Kalau kalian berwudu di situ, tidak akan terbuka aurat kalian. Terhormat di situ. Dan jangan anda masuk masjid yang tidak terhormat. Masjidnya sempit, ramai orangnya. Pergi, pulang ke rumah masing-masing. Terhormat. Dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa untuk berdoa, ya, khususnya di malam-malam seperti ini. Malam-malam ini, untuk mohon untuk semua pejuang, semoga Allah memberikan keikhlasan. Semoga Allah mengirim ke tempat ini pejuang-pejuang yang ikhlas tulus ya. Khususnya untuk membebaskan tanah sebelah ini. Pembebasan tanah ini kurang lebih 2,5 miliar lebih. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di sini. Ahli surga, ahli surga, ahli surga. Yang bisa membantu perjuangan ini. Dan bagi Allah sangat mudah untuk mengangkat siapapun. Bagi Allah sangat mudah untuk mengirim siapapun yang Allah cintai dari kekasih-kekasihnya. Dan semoga kita digolongkan sebagai kekasih-kekasih Allah tersebut. Kemudian, untuk pembangunan, kita membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin bergabung. Dan juga bergabung dakwah secara umum di tempat ini. Silakan nanti ada menghubungi kantor. Saya ingin membantu pembangunan dan seterusnya. Allah Maha Kasih dan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Mintalah kepada Allah. Jadi kami mohon dengan serius untuk banyak berdoa. Allah Maha Kasih. Nanti Allah akan kasih. Kami yakin di antara yang hadir ada para kekasih-kekasih Allah yang doanya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna. Akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Pintu kehalal, buka pintu kehalalan untuk kami ya Allah. Dan cukupkan kami dari yang halal darimu sehingga kami tidak butuh dengan yang haram ya Allah. Halal di mata kami, halal di telinga kami, halal di lidah kami, halal di dalam pekerjaan ham kami ya Allah, anggota tubuh kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, muliakan orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan pengampunan-Mu kepada mereka dan berikan kasih sayang-Mu. Para santri kami, anak-anak kami, jaga pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ya Allah. Jaga hati mereka, jauhkan kami dan mereka semua dari kesombongan, ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua adab dan tata krama, ya Allah, dalam menjalankan syariat kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Jangan sampai kami tertipu, ya Allah, dengan ilmu kami. Jangan sampai kami tertipu dengan kekuatan kami. Jangan sampai kami tertipu dengan kekayaan kami. Dan kami mohon mudahkan kami menggunakan apa yang Kau karuniakan kepada kami untuk yang Kau ridai ya Allah. Kami mohon ya Allah muliakan majlis ini ya Allah yang hadir di tempat ini dan berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, dan kami mohon wujudkan keindahan dan rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh, solehah dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Dan jadikan kami bersama mereka. Jangan Kau tinggalkan kami bersama rombongan kemuliaan itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah. Khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.